Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'adil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cilengsi, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Surabaya, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio dan TV RBK Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa. Dua pertemuan lalu kita sudah membahas tentang sabar. Sabar ini bagian dari akidah. Ada tiga jenis kesabaran. Pertama, sabar dalam melakukan seluruh perintah Allah. Maknanya adalah dawam, continue, terus menerus di atas ketaatan, tidak berhenti, tidak berkurang dalam melakukan ketaatan sekalipun banyak godaan. Kedua, sabar dalam menjauhi apa yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, sekalipun godaan untuk melakukannya juga besar, keinginan untuk melanggar larangan Allah juga besar, tapi sabar di atas hal itu. Dia istiqamah dalam meninggalkan semua yang Allah larang. Kedua jenis kesabaran itu sudah kita terangkan. Ketiga, was-sabru ala ma qaddarahullahu minal masaib. Sabar di dalam menghadapi musibah-musibah yang Allah takdirkan. Dan inilah yang dimaksud dengan bahwa sabar termasuk bagian dari akidah. Bagaimana caranya agar bisa sabar dalam menghadapi musibah? Pertama, dengan meyakini musibah ini datangnya dari Allah, Allah yang menetapkan, dan kita tidak mungkin bisa menghindarinya, kita tidak mungkin bisa menjauhinya, pasti akan teralami. Dan ada hikmah yang besar di balik musibah itu, maka keyakinan bahwa ini dari Allah dan keyakinan ini pasti baik untuk kita, maka kita pun ridha dan taslim dan sabar. Makna sabar ketika menerima musibah adalah menahan diri dari mengucapkan dan mengatakan apapun yang dilarang ketika menerima musibah. Tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah, tidak suudzon kepada Allah Azza wa Jalla, tidak histeris, tidak teriak-teriak, tidak meratap, dan pokoknya tidak melakukan apapun yang terlarang selama menerima musibah. Kenapa? Karena ini sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Pasrah dan ridho terhadap musibah yang Allah takdirkan termasuk bagian dari iman kepada takdir. Dan ini menunjukkan sabar dalam hal itu termasuk bagian dari akidah. Karena kandungan dari iman kepada takdir, dan takdir merupakan salah satu di antara rukun iman. Rukun iman yang terakhir. Buah dari beriman kepada takdir adalah sabar dalam menghadapi seluruh musibah. Allahu Azza wa Jalla menyatakan dalam banyak ayat. Pertama, dalam At-Taghabun ayat yang ke-11. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ard. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Tidak ada satu pun musibah yang terjadi di muka bumi kecuali semuanya terjadi atas izin Allah. Termasuk musibah itu yang menimpa pribadi-pribadi dari kita. Dalam surah Al-Hadid ayat 22 dan 23 Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua itu telah tercatat dalam sebuah kitab. Kitab yang dimaksud kitab catatan takdir di Lauhul Mahfuz. Itu yang disebut dengan sebutan takdir azali. Dan itu kami lakukan sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Ketika menafsirkan ayat ini, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli ay yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah." Sesungguhnya Allah menciptakan seluruh makhluk dan telah mentakdirkan, menetapkan takdir-takdir dari seluruh makhluk itu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi semua yang terjadi itu sudah Allah tetapkan, sudah Allah tuliskan, tidak mungkin tidak. Semua sudah Allah kehendaki dengan kehendak kauni. Kehendak kauni ini takdir. Wa kullu ma syaa'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki, yang Allah takdirkan pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah takdirkan tidak mungkin terjadi. Ini pula yang menjadi wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu anta'lama, kamu mengetahui bahwa anna ma asabaka lam yakun liyukhti'uka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Salah satu pelajaran nasihat berharga Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas adalah bahwa anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apapun yang sudah ditakdirkan menimpa kamu tidak mungkin meleset, tidak mungkin di-cancel, enggak mungkin salah sasaran. Dan apa yang tidak ditakdirkan menimpa kamu tidak akan menimpamu. Ini bagian akidah yang termasuk kandungan dari iman kepada takdir. Maka bersabar atas musibah adalah bagian dari akidah. Karena itu bagian dari iman kita kepada takdir. Faman lam yasbir 'alal masa'ib fa hadza dalilun 'ala fuqdani hadzal rukni aw dha'fihi ladaihi. Siapa orang yang tidak sabar dalam menerima musibah, maka ini menunjukkan hilangnya rukun iman yang keenam pada dirinya, atau lemahnya rukun iman keenam itu dalam dirinya. Yaitu iman kepada takdir ini lemah. Dari sanalah dia akan menghadapi musibah dengan sikap yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Dia berkeluh kesah, dia histeris, dia teriak-teriak, dia meratap-ratap, dan ini termasuk amalan jahiliyah. Bahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebut dengan sikap kufur, sebagaimana diterangkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Itsnatani fin nas huma bihim kufrun, at-ta'n fin nasab wan niyahah 'alal mayyit." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua perkara dalam diri manusia, siapa yang melakukannya maka itu kufrun, kufur, tapi dengan lafaz yang nakirah, tidak memakai alif lam, tapi dengan memakai tanwin. Apa bedanya? Nanti kita terangkan. Itsnatani finnas huma bihim kufrun. Ada dua perkara dalam diri manusia, siapa yang memiliki keduanya maka kufur. Pertama, at-ta'an fin nasab. Pertama, dia mencela nasab. Yang kedua, wan-niyahah 'alal mayyit. Dia meratapi mayit. Makna meratapi adalah menangis dengan kadar tangisan yang melebihi batas. Meraung-raung, menjerit-jerit, histeris, sambil menjambak-jambak rambutnya, mengoyak-ngoyak pakaiannya, menampar-nampar pipinya, melebihi batas kewajaran dari sebuah tangisan. Itu niyahah. Adapun kalau nangis biasa, yang lumrah, yang wajar, masih di bawah kontrol dirinya, maka tidak apa-apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menangis ketika ditinggalkan oleh anaknya Ibrahim alaihissalam, umpamanya beliau bercucuran air mata, tapi tidak sampai meraung-raung. Melebihi batas kewajaran dari sebuah tangisan, itulah yang disebut dengan an-niyahah. Nah, inilah dua perkara di antara perkara-perkara kekufuran, karena dua hal itu termasuk amal-amal jahiliyah. Tapi yang dimaksud kufur di sini bukanlah kufur mutlak, tapi masuk ke dalam kemutlakan kufur. Maknanya itu kufur kecil, tidak sampai terjerumus ke dalam kufur besar. Dia tidak murtad dengan melakukan kedua hal tadi. Dia tidak keluar dari Islam dengan melakukan kedua hal tadi. Tapi dia terjerumus ke dalam dosa besar. Kufur kecil adalah dosa besar. Sebagaimana syirik kecil adalah dosa besar. Sebagaimana nifak kecil juga adalah dosa besar. Kufur kecil, syirik kecil, nifak kecil, pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Kecuali kalau syirik besar seperti menyembah kepada selain Allah, selain menyembah kepada Allah, atau kufur besar, keluar dari Islam dan murtad, termasuk munafik besar, itu di luar Islam, ya itu mah sudah bukan Islam lagi. Tapi kalau syirik kecil seperti riya, sum'ah, ujub, takabur, pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Kufur besar, keluar dari Islam. Kufur kecil, masih muslim dia. Tapi disebut sebagai kekufuran oleh Al-Quran, oleh hadis yang sahih. Seperti contohnya yang barusan. Niyahah termasuk kufur, tapi kufur kecil. Membunuh sesama muslim itu kufur, disebut oleh Nabi SAW dengan sebutan kufur. Seperti dalam hadis, sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufran. Mencela sesama muslim itu fasik, memeranginya adalah kufur. La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kepada kekufuran sepeninggal aku, yaitu sebagian kalian memenggal kepala sebagian yang lain, saling bunuh. Itu kufur, disebut kufur oleh hadis, tapi kufur kecil, tidak keluar dari Islam. Kenapa? Karena pelakunya oleh Allah masih disebut dengan sebutan mukmin, orang yang masih memiliki iman dengan kadar yang kecil. Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau ada dua kelompok mukmin saling bunuh, saling berperang. Saling berperang, saling bunuh, itu kekufuran. Fa aslihu bainahuma. Damaikan antara kedua saudara kalian yang mukmin tadi. Jadi walaupun saling bunuh, saling berperang, kedua-duanya oleh Allah masih disebut dengan dua kelompok mukmin. Masih ada iman dalam hatinya, walaupun dengan kadar yang kecil. Jadi itu kufur kecil, tidak keluar dari Islam. Begitu juga nifak. Berdasarkan hal itulah, maka walaupun disebut kufur, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi tetap dosanya besar. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Laisa minna man daraba al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bidakwal jahiliyah." Kata Nabi SAW, bukan dari umatku, bukan termasuk golonganku. Orang-orang yang ketika memperoleh musibah, dia menampar-nampar pipinya sendiri, memukul-mukul wajahnya sendiri. Wa syaqqa al-juyub, terus dia juga mengoyak-oyak pakaiannya sendiri. Wada'a bidakwal jahiliyah. Lalu yang ketiga adalah mengajak dengan ajakan jahiliyah. Tiga perkara yang oleh Nabi SAW pelakunya tidak diaku sebagai umatnya. Dua diantaranya adalah wujud dari niyahah, meratap. Ketika memperoleh musibah, dia tampar-tampar pipinya sendiri, dia pukul-pukul bagian tubuhnya sendiri, dia mengoyak-ngoyak, merobek pakaiannya sendiri, mungkin menjambak-jambak rambutnya sendiri, gogoleran, lolongseran gitu ya, mukul tembok, mukul pintu, dan seterusnya. Nah, dan yang ketiganya, wada'a bidakwal jahiliyah. Dia mengajak dengan ajakan jahiliyah. Berkata Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, ketika menerangkan hadis ini. Bahwa yang dimaksud dengan wada'a bidakwal jahiliyah, mengajak dengan ajakan jahiliyah, dia mengatakan addu'a bidakwal jahiliyah wa ta'azzi bi'azaimihim kaddu'a ilal maqailal qaba'il wal asabiyah laha walil ansab wa mithluhu at-ta'assub lil madahib wat tara'iq wal masyayikh wa tafdilu ba'dihha ala ba'din bil hawa wal asabiyah wa kaunuha muntasiban ilaihi fayad'u ila dhalik wa yuwali alaihi wa yu'adi alaihi kullu hadha min da'wal jahiliyah. Kata Imam Ibn Qayyim, yang beliau jelaskan dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, kata beliau, seruan atau ajakan jahiliyah contohnya mengajak manusia kepada kabilahnya sendiri, asabiyah atau fanatik kepada nasab, kepada keluarga, kepada golongan, kepada partai, termasuk mengajak orang untuk ta'asub fanatik kepada madhab, tariqah, atau guru-guru mereka sendiri, dan lebih mengutamakan guru mereka di atas semua guru lain atas dasar hawa nafsu, kebodohan, dan fanatisme. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala 'alal asabiyah, wa laisa minna man mata 'alal asabiyah." Bukan umatku, bukan golonganku orang yang mengajak kepada kelompoknya. Bukan dari umatku orang yang berperang untuk kepentingan kelompoknya. Bukan juga dari umatku orang yang mati dalam rangka membela kelompoknya. Hadis itu sahih riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya. Jadi itu termasuk seruan atau ajakan jahiliyah. Nabi Sallallahu alaihi wasallam tidak mengakui itu sebagai umatnya. Ingat, dakwah adalah mengajak orang untuk mengikuti ajaran Allah. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seru manusia, ajak manusia. Ajak ke mana? Kepada jalan Rabbmu, jalan Allah, kepada Islam. Oleh karena itu, dakwah itu bukan mengajak manusia untuk menjadi pengikut sang dai, fanatik kepada dirinya, menjadi bagian dari kelompoknya. Enggak, seorang dai enggak boleh mengkotak-kotakan diri, mengelompok-kelompokkan diri. Ulama, da'i, ustad milik umat seluruhnya. Tidak boleh dia mengajak manusia selain untuk menyembah Allah, selain untuk tunduk taat patuh kepada Allah, selain untuk mengikuti ajaran Allah. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam surah Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa ma ana minal musyrikin." Katakan oleh Muhammad, perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berlaku untuk seluruh dai. Katakan oleh Muhammad, hadhihi sabili, ini jalan hidupku. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia untuk mengikuti ajaran Allah, tunduk patuhnya kepada ajaran Allah. Ala sabi, ala basiratin, di atas landasan basiroh. Basiroh itu ilmu. Dari sini kita mengetahui bahwa wajibnya ikhlas bagi setiap da'i dalam berdakwah, bahwa tujuan utama dakwahnya mengajak sebanyak mungkin manusia mengikuti Allah, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah melalui pemahaman para ahlinya, yaitu para ulama salafus soleh dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Kesanalah manusia diajak. Maka siapa orang yang mengajak manusia untuk menjadi pengikut dirinya, pengikut kelompoknya, pengikut dia dan guru-gurunya, maka itu dakwah jahiliyah. Dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diakui sebagai umatnya. Sebagaimana tadi dikatakan, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bidakwal jahiliyah. Bukan dari umatku orang yang menampar-nampar pipinya, mengoyak-ngoyak pakaiannya, dan mengajak dengan ajakan jahiliyah. Jadi itu contoh orang yang tidak sabar ketika menerima musibah. Wajib sabar, karena sabar ketika menerima musibah termasuk bagian dari iman kepada takdir. Dengan kata lain, wujud nyata dari iman kita kepada takdir adalah sabar. Bagaimana caranya kita sabar? Pertama, yakini musibah ini Allah yang menetapkan untuk kita, bukan human error. Bukan human error itu hanya salah satu sebabnya, tapi ini kan murni kesalahan si fulan. Ya, tapi siapa yang mengatur si fulan itu berbuat salah? Allah Azza wa Jalla, ya. Kedua, agar kita bisa sabar, yakini bahwa di dalam semua musibah ada banyak hikmah yang agung, yang menguntungkan, bahkan jauh lebih banyak keuntungannya dibanding kerugian. Kerugian dari musibah hanya satu. Apa? Yaitu menderita. Hanya itu sudah. Selain itu yang ada hanya untung. Apa sih keuntungannya? Banyak. Pertama, digugurkannya dosa-dosa dari diri kita. Walaupun kita tidak tobat dari dosa itu, begitu dapat musibah gugur tuh. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diterima dari Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya." Wa idza arada bi abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Rawahu at-Tirmidzi wa hasanahu al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba. Maksud menghendaki itu mentakdirkan, mau memberikan kebaikan kepada seorang hamba. Bila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan baginya hukuman di dunia. Jadi kalau seorang hamba berdosa, Allah ingin dia itu bersih lagi dari dosanya. Ditunggu tobatnya, enggak tobat juga. Ditunggu dia melakukan amalan penghapus dosa tadi, enggak dilakukan juga. Padahal Allah ingin dia bersih lagi dari dosa. Allah berikan hukuman atas dosa itu di dunia. Dikasih musibah. Dengan musibah itu bersih lagilah orang tersebut. Jadi musibah yang Allah berikan kepada seorang hamba bentuk kasih sayang Allah kepada dia, karena Allah menghendaki dia bebas dari dosa. Seusai berdosa, ditunggu tobatnya, enggak tobat juga. Istighfar, enggak istighfar juga. Infak sedekah yang bisa menghapus dosa, enggak dilakukan juga. Begitu juga amal penghapus dosa, tidak dilakukan juga. Allah berikan musibah sebagai hukuman atas dosa tadi. Sebaliknya, wa idza arada bi abdihi syarr, kalau Allah menghendaki keburukan atas seorang hamba, amsaka anhu bi dzambi, Allah tahan azab untuk dia karena dosa-dosanya. Dibiarkan dia berdosa, dibiarkan tidak terhukum di dunia ini juga. Dosa terus tapi senang terus. Maksiat terus tapi tidak pernah dihukum dalam bentuk penderitaan, kesulitan, musibah, enggak. Hidupnya senang terus tapi dosa terus. Itu bahaya. Maknanya Allah menghendaki keburukan bagi orang itu. Dosanya itu ditahan, diberikan di akhirat, hatta yuwafiya bihi yaum, sampai Allah memberikan hukuman bagi orang itu pada hari kiamat. Dan bila itu hukuman diberikan di akhirat, wah, jauh lebih dahsyat dibanding hukuman yang diberikan di dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Al-Hakim, sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab Al-Mustadrak, susunan Imam Al-Hakim. Jadi yang pertama, gugurlah dosa-dosa dengan musibah itu, dan ini adalah nikmat. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ketika menerangkan hakikat dari musibah, kata beliau, al-masaibu ni'matun li'annaha mukaffiratun lidh-dhunub wa tad'u ila as-sabr fayuthabu 'alayha wa taqtadi al-inabah ila Allah wa dhulillahu wal-i'rad 'anil khalqi ila ghairi dhalik min al-masalihil 'azimah fa nafsul bala yukaffiru Allah bihi adh-dhunub wal khataaya wa hadha min a'dhamin ni'am. Fal masaib rahmatun wa ni'matun fi haqqi umumil khalqi illa an yadkhula sahibuha bisababiha fi ma'asin a'dham mimma kana qabla dhalik fayakunu syarran 'alayhi min jihati ma asabahu fi dini. Kata Syekhul Islam, musibah-musibah itu adalah nikmat. Karena musibah itu pertama menghapus dosa, kedua menuntun kita untuk bersabar, lalu kita dipahalai atas kesabaran kita. Pahala yang bagi orang yang sabar itu gede bingit. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar akan diberikan pahala bighairi hisab, tanpa hisab. Maknanya banyak. Biasanya Allah kalau mau memberikan pahala balasan atas amalan seorang hamba, biasanya disebut angka 10 kali lipat, 700 kali lipat, disebut angka, dihitung, atau dengan takaran, atau dengan perbandingan sebesar gunung Uhud umpamanya. Biasanya disebut begitu. Adapun untuk sabar, tanpa menyebut angka, tanpa menyebut takaran, tanpa menyebut perbandingan, tapi tidak ada bandingannya saking banyaknya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang yang sabar itu akan diberikan pahala balasan tanpa hisab, tanpa batasan, tanpa hitung-hitungan. Gede. Ini nikmat yang kedua. Wa taqtadil inabah ila Allah wa dzulillahu wal i'rad anil khalqi. Ketiga, keuntungan ketiga dari sabar, dari musibah. Keuntungan pertama menghapus dosa, keuntungan kedua kita tertuntun sabar dan memperoleh pahala yang besar. Ketiga, biasanya orang yang sabar itu kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah, menghinakan dirinya kepada Allah, sujud di tengah malam ketika seluruh manusia tidur nyenyak, dia bangun sendirian, dia berwudu, lalu dia tumpahkan air matanya, curhat kepada Allah, mengeluh, berkeluh kesah, merintih kepada Allah Azza wa Jalla, dan berpaling dari makhluk. Makhluk itu tidak ada yang bisa diharapkan pertolongannya, bantuannya, bahkan perhatiannya, enggak. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lainnya. Dan ini merupakan sebesar-besar nikmat. Jadi musibah adalah rahmat, musibah adalah nikmat bagi umumnya makhluk yang mengalami, terkecuali apabila manusia salah langkah di dalam mensikapi datangnya musibah. Kemudian manusia itu terjerumus ke dalam perkara yang bisa mengundang murka dan azab Allah. Seperti contohnya ketika memperoleh musibah, dia histeris, dia meratap, dia meraung-raung. Ketika memperoleh musibah, dia lari ke arah yang salah, lari ke dukun, lari ke narkoba, lari ke mabuk-mabukan sekedar menghilangkan pikiran atas musibah yang baru dilakukannya, lari ke tempat-tempat hiburan yang maksiat. Wah, itu mah memperparah akibat yang akan Allah timpakan kepada orang seperti itu, ya. Berdasarkan hal itulah, maka kalau musibah yang diterima dilandaskan kepada tuntunan syariat, direspon dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Allah Azza wa Jalla, maka musibah adalah anugerah. Musibah adalah nikmat. Musibah adalah rahmat. Musibah hanya memberikan keuntungan dengan sedikit kerugian. Kerugiannya hanyalah berupa penderitaan, walaupun pada hakikatnya penderitaan itu yang menentukan kadar dari keuntungan dari musibah itu. Makin hebat penderitaannya, makin besar dosa yang gugur dari dirinya, makin banyak pahala yang Allah berikan kepadanya, dan ini yang luar biasa. Doa orang yang sedang kena musibah dikabul. Karena ketika dia dapat musibah, Allah dekat dengan dia. Sering kan kita jelaskan, jangankan orang mukmin, orang kafir ketika menderita dia dekat dengan Allah. Kedekatannya dengan Allah dilihat dari jeritan hatinya kalau dia berdoa di tengah penderitaannya. Itu dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa umpamanya orang yang didolimi menjadi korban kedoliman, doanya dikabul oleh Allah? karena dia berdoa di saat sedang menerima musibah. Apa musibahnya? Dizalimi orang, dibuli orang, dianiaya orang, difitnah, dihina, dicaci, dimaki, dipermalukan, dan seterusnya. Dia dizalimi, dirampas hak-haknya secara zalim. Menjerit dia kepada Allah. Walaupun dia orang durhaka, walaupun dia orang kafir, jeritan hatinya didengar oleh Allah dan dikabulkan doanya. Da'watul madlum mustajabatun wa inkana fajira. Doa orang yang didzalimi itu didengar oleh Allah, mustajab, dikabulkan walaupun dia orang durhaka. Bahkan dalam hadis lain, ittaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab wa in kana kafira. Takutlah kamu, hati-hati kamu terhadap doa orang-orang yang dizalimi, karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah, antara doa dia dengan Allah, walaupun dia orang kafir doanya diijabah. Kenapa orang yang zalim walaupun kafir doanya diijabah? Sebab dia sedang mengalami musibah. Bahkan kejahatan terbesar kepada Allah yang dilakukan oleh seorang manusia, apakah itu? Syirik, menduakan Allah ketika ibadah. Tapi ketika orang yang musyrik ini memperoleh musibah, di tengah penderitaan musibah yang mengancam jiwanya, dia berdoa kepada Allah, dikabul tuh, orang musyrik itu. Setelah dikabul, dia selamat, musyrik lagi. Wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'aw Allah mukhlisina lahuddin. Ketika mereka itu diombang-ambingkan oleh gelombang di lautan, nyawa itu ancamannya. Kadzulali, ya. Seperti pokoknya ombaknya itu menaungi dia, menutupi bagian atas dari perahunya atau kapalnya. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas. Falamma najjahum ilal bari. Ketika mereka diselamatkan kembali ke daratan, dikabulkan doanya. Dalam ayat lain, idahum yusyrikun. Mereka kembali musyrik. Bayangkan, di daratan musyrik, berlayar di tengah lautan, terancam nyawanya oleh gelombang, mintanya bukan kepada sesembahan lain, mintanya kepada Allah. Oleh Allah dikabulkan. Karena apa? Karena dia sedang menerima musibah. Orang kafir, orang musyrik, ketika menerima musibah, maka dekat dia dengan Allah, jeritan hatinya didengar dan dikabulkan. Apalagi seorang muslim, apalagi muslim yang mukmin. Sebuah hadis kursi, Allah berfirman pada hari kiamat, yabna Adam, wahai anak Adam. Ini hadis ini panjang, tapi saya penggal hanya bagian kalimat yang ada kaitan dengan materi kita. Ya bena Adam, maridtu walam ta'udni. Hai anak Adam, dulu ketika kalian hidup di dunia, aku sakit, tapi kamu tidak melayat aku. Apa kata manusia itu? Kata anak Adam, Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu, padahal engkau adalah penguasa semesta alam. Masa Allah sakit? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Yabna Adam. Kata Allah Azza wa Jalla, walakin anna abdi salih kana marida walam ta'udhu. Amma alimta in udtahu wajadtani indah. Tapi bukankah dulu kamu tahu bahwa ada hamba kami yang soleh sakit? Kamu tidak melayatnya. Padahal kamu tahu, andai kamu melayatnya, kamu akan menemukan aku berada di sampingnya. Berada di sisi orang yang sakit itu. Para ulama ketika menerangkan hal ini menyatakan, hadis ini menerangkan ketika seseorang sakit, dia dekat dengan Allah. Allah berada di sampingnya. Dan kedekatan dia dengan Allah itu mengisyaratkan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Tawus, salah seorang ulama ahlu sunnah, ketika melayat salah seorang di antara muridnya yang sakit, dilayat. Muridnya melihat ada gurunya melayat, dia meminta, wahai syekh, wahai imam, doakan saya. Apa kata dia? Kamu yang berdoa untuk dirimu, doamu jauh lebih dikabulkan daripada doaku, karena kamu sedang dekat dengan Allah. Orang yang sakit, orang yang kena musibah, apapun bentuk musibahnya termasuk sakit, itu sedang dekat dengan Allah. Dan kedekatan seorang hamba dengan Allah berbanding lurus dengan diijabahnya doa. Inna aqraba ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajid fa akthiru fihi ad-du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud dalam salat, maka perbanyak doa di dalam sujud. Karena sedang sujud adalah jarak terdekat, perbanyak doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepada tentang aku, jawab, aku dekat. Setelah Allah mengatakan aku dekat, aku mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Jadi kedekatan seorang dengan Allah itu mengisyaratkan doanya dikabul. Salah satu orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang terkena musibah. Doanya didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu di antara keuntungan orang yang sedang menerima apa? Musibah. Jadi ternyata di dalam musibah terkandung banyak anugerah. Makanya Syekhul Islam menyatakan al-masaibu ni'matun li'annaha mukaffiratun lidzunub. Musibah-musibah itu nikmat karena dia menghapus dosa, menuntun kita untuk sabar lalu kita memperoleh pahala yang besar. Musibah juga menuntun kita untuk kembali kepada Allah, curhat, menjerit, merintih kepada Allah, berpaling dari makhluk dan kemaslahatan-kemaslahatan lainnya yang terkandung di dalam musibah. Dari sinilah kita mengetahui bahwa musibah adalah anugerah, dan meyakininya sebagai sebuah takdir yang ditetapkan untuk kita dengan banyak-banyak keuntungan di dalamnya merupakan wujud nyata dari keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dari kesabaran di tengah-tengah musibah lahir pula keuntungan-keuntungan lain. Tidak semua orang yang kena musibah sabar. Tapi ketika orang terkena musibah sabar, Allah berikan bonus-bonus lain yang tidak terhitung. Apa saja di antara keuntungan yang Allah berikan kepada orang yang sabar? Banyak. Pertama, orang yang sabar disertai oleh Allah. Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Ini yang disebut dengan ma'iyatullahil khassah, penyertaan Allah terhadap seorang hamba dengan makna khusus. Apa makna khususnya itu? Ma'iyatullah di sana maknanya adalah menolong, menguatkan, mengokohkan, memantapkan. Itu disebut ma'iyah khasah. Allah menyertai orang sabar, Allah menyertai orang yang bertakwa, Allah menyertai orang-orang yang berbuat ihsan kepada sesama manusia atau sesama makhluk. Menyertai di sana maknanya adalah Allah menolong, Allah membantu, Allah membimbing, Allah menguatkan, Allah mengokohkan. Kedua ada ma'iyah amah, menyertai secara umum. Artinya mengawasi, melihat seperti kepada seluruh makhluk. Wa huwa ma'ahum aina ma kanu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah menyertai mereka dimanapun mereka berada, termasuk Allah menyertai orang-orang kafir, menyertai seluruh makhluk. Makna menyertai di sana maknanya umum, yaitu melihat, mengawasi, selalu mengetahui lahirnya termasuk juga batinnya. Nah, untuk orang yang sabar ma'iyahnya ini khusus diberikan pertolongan dan bantuan. Kedua, dalam satu ayat Allah memborong beberapa keutamaan bagi orang-orang yang sabar. Allah berfirman, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Kasih kabar gembira, berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka berkata, kita semuanya kepunyaan Allah dan hanya kepada Dia kita akan kembali. Pasrah, kita kepunyaan Allah, mau diapa-apain pun oleh Allah ya terserah Allah. Tapi Allah mah tidak zalim. Kalau Allah berbuat sesuatu untuk makhluk, termasuk sesuatu yang tidak kita sukai seperti musibah, dengan kata lain disebut dengan sebutan takdir buruk. Ada takdir buruk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antu wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Takdir yang buruk itu adalah takdir-takdir yang membuat manusia menderita, musibah, sakit dan yang sejenisnya. Buruk karena membuat orang yang menerimanya menderita. Tapi ketetapan Allah dalam menetapkan takdir itu tidak ada yang buruk, semuanya baik. Jadi karena kita semua milik Allah, mau diapa-apakan pun oleh Allah, ya terserah Allah. Tapi Allah ma'adil. Kalau Allah memberi musibah, pasti ada kebaikan yang banyak. Dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim warahmah. Mereka lah orang-orang yang akan memperoleh salawat dari Allah dan juga rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Tiga itu. Mereka memperoleh salawat dari Allah, memperoleh rahmat dari Allah, dan memperoleh hidayah. Wa ulaika humul muhtadun. Allah berikan hidayah kepada mereka karena kesabaran mereka. Kita sudah tahu makna salawat Allah kepada manusia, artinya pujian, sanjungan Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Allah membanggakan, lihat hambaku, dikasih musibah dia sabar. Allah bangga kepada mereka. Kebanggaannya, pujiannya Allah ungkapkan di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Dan itu menunjukkan sabar ini prestasi yang luar biasa, sampai Allah memuji di hadapan para malaikat. Dikasih salawat, dikasih rahmat, dan dikasih juga hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah orang itu sabar, langkah dia selama memperoleh musibah plus setelah memperoleh musibah adalah langkah-langkah dan sikap yang sesuai dengan tuntunan Allah. Karena diberi hidayah, diberi tuntunan, diberikan bimbingan untuk bersikap secara benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersikap secara benar dalam menghadapi musibah ini, lisannya juga perbuatannya tidak ada satupun yang menyimpang dari aturan Allah Azza wa Jalla. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna 'azama jazaa ma'a 'azamil bala, wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu sukhat." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya besarnya pahala tergantung dari besarnya musibah. Maknanya, makin hebat itu musibah, makin berat itu musibah, makin banyak pahalanya. Makanya jangan takut dengan dahsyatnya musibah yang menimpa kita. Balasannya dari Allah juga berbanding lurus dengan kadar penderitaan yang terasa teralami oleh kita. Kata Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'idamal jaza ma'idamal bala." Bahwa besarnya pahala menyertai besarnya musibah. "Fa innallaha idza habba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah, bila Allah mencintai suatu kaum atau mencintai seseorang, Allah akan berikan musibah kepada mereka. Jadi musibah ini wujud kasih sayang Allah. Alasannya tadi sudah kita pahami, kenapa? Katanya cinta, tapi kok ngasih penderitaan? Karena penderitaan tadi lebih banyak menguntungkan daripada merugikan. Dengan dapat penderitaan, pahala gede, dosanya terhapus, doanya diijabah, dia tertuntun untuk merintih kepada Allah, mendekat kepada Allah. Allah sangat suka dan rindu kepada rintihan seorang hamba di malam hari ketika memperoleh musibah. Oleh karena itulah maka pantas kalau Allah mencintai seorang hamba diberi musibah, agar dosanya bersih, pahalanya nambah, dia dekat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Allah suka demikian. "Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh." Siapa yang ridha dengan musibah ini, dia akan memperoleh keridhaan Allah. Siapa yang murka, marah dengan musibah ini, Allah pun akan menimpakan kemarahan dia kepada orang itu. Jadi wajib kita ridha terhadap musibah yang Allah berikan. Apa makna ridha? Waridha huwa ayyusallimal amdu amrahu ilallah wa yuhsid dhanna bihi wa yarghabu fi thawabih. Makna ridho adalah seorang hamba menyerahkan urusannya kepada Allah, husnudhan, berbaik sangka kepada Allah, dan berharap akan pahalanya, pahala atas kesabaran dari musibah yang dia alami. Jangankan untuk urusan agama dan akhirat, berurusannya dengan Allah atau ya. Di dunia orang berhadapan dengan manusia, melakukan sesuatu yang membuat dia menderita, tapi ada iming-iming uang atau apapun dari kepentingan dunia, orang itu sudah berburu sekarang. Seorang umpamanya tukang bangunan, siang-siang dia harus bergelayunan di gedung-gedung tinggi yang sedang dibangun. Resikonya nyawa, kepanasan, fisiknya tenaganya terkuras. Ya panas, ya haus, ya lapar. Dia menderita. Kulitnya gosong, dia gak peduli. Dia menderita. Tapi dia suka melakukannya karena tahu nanti akhir pekan dia dapat gaji. Atau nanti bulan depan dia dapat gaji. Dia rela menderita seperti itu. Ketika bosnya, pengawasnya, mandornya melihat, kasihan kamu kepanasan capek, udah kamu mah berhenti aja kerjanya, tidur saja di rumah, senang-senang di rumah. Gimana perasaan orang ini? Sedih, lu jangan berhentikan saya siap bergelayutan di gedung. Saya siap kepanasan, saya siap memeras keringat, saya siap memikul barang-barang berat. Jangan hentikan saya dari penderitaan ini. Kan gitu ya? Dia menderita, rela. Besoknya apakah kapok? Ah, kapok kemarin juga ya panas, ya lapar, ya haus, ya menderita, ya gosong. Saya gak datang lagi. Apakah begitu? Enggak, dia datang lagi. Walaupun tahu dia akan menderita lagi. Karena apa? Karena ada sesuatu yang diharapkan. Apa diharapkannya? Gaji mingguan. Akhir pekan dia dapat. Tuh untuk urusan dunia, gajinya enggak seberapa. Maka orang yang beriman, keimanannya kepada takdir begitu kuat, tahu bahwa musibah ini dari Allah Azza wa Jalla, seberat apapun, semenderita apapun, dia berharap ada pahala yang besar dari sana. Maka dia sabar, dia ridho dengan hal itu. Jadi makna ridho ketika menerima musibah. Musibah, dia taslim menyerahkan urusannya kepada Allah. Husnudzon kepada Allah bahwa ini pasti baik untuk dirinya dan berharap pahala darinya. Adapun sukhat huwal karahiyatu lisyai wa adamu ridha bihi ay man sakhata ala Allah fima dabbarahu falahu sukhat min Allah. Siapa orang yang marah, maknanya adalah dia tidak ridha, benci terhadap ketetapan Allah yang merugikan dirinya, membuat dirinya menderita, maka Allah pun akan murka kepada dia. Seorang pelatih fisik atau olahragawan atau bela diri, dia menyiksa muridnya secara fisik, disuruh lari sampai ngos-ngosan, disuruh push up berpuluh-puluh kali, sit up, pasang kuda-kuda sampai ngeleper, ditonjok gitu ya. Sakit apa tidak muridnya? Sakit. Menderita enggak? Menderita. Kalau setelah itu kapok besoknya enggak datang lagi, udah cemen. Enggak akan pernah jadi pendekar yang kayak begitu ya. Tapi hasil dari itu apa? Dia kuat. Nafasnya panjang, fisiknya kuat. Dipukul bukan sakit, malah cuma gatal gitu ya. Sehingga pas dia berjumpa sebuah kondisi di mana dia harus mengerahkan kekuatan fisiknya, dia sudah siap untuk itu. Maka apakah yang dilakukan oleh gurunya kepada muridnya itu sebuah kekejaman, sebuah wujud dari kebencian, saya benci kepada murid saya, makanya saya siksa. Apakah begitu? Enggak, karena sayang. Biar kalian kuat nanti. Biar kalau dipukul orang itu tahan, tidak langsung KO gitu ya. Nah seperti itu. Kalau dengan sesama manusia saja begitu, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena itulah, karena dahsyatnya kesabaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita meminta pertolongan kepada Allah, salah satunya dengan sabar. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Hei orang-orang yang beriman, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Orang yang sabar dibantu, ditolong oleh Allah. Karena itu pula Umar bin Khattab pernah menyatakan, wajadna khaira 'aysyina bis-sabr. Kami memperoleh kehidupan terbaik kita kami dengan kesabaran. Karena memang kesabaran itu melahirkan banyak keuntungan, anugerah, nikmat dan faedah lain yang tidak ternilai. Inilah konsep dan resep untuk bisa sabar di dalam menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallallaha wa iyyakum ayarzuqana as-sabr wal ihtisab wa ayyamunna alaina bitawfiq wal hidayah. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah merizkikan kepada kita sikap sabar dan ihtisab, dan semoga Dia pun menganugerahkan kepada kita taufik dan hidayahnya. Cukup sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Fawas di studio Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas materi dan nasihat berharga yang disampaikan oleh Ustaz di kesempatan kajian sore hari ini. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Anda yang akan bertanya silakan bisa kirim di pesan singkat ke 0819896543 atau dengan telepon di 0218236543. Pertanyaan pertama terlebih dahulu kami angkat dari pesan singkat. Ada Bapak Heri di Merauke, Papua yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah dengan muslim yang sudah berusaha untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, akan tetapi tetap saja mendapatkan ujian dan musibah? Mohon penjelasan dan nasihat terhadap kondisi ini. Terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Bapak di Merauke ya, Papua. Pertanyaannya, seseorang sudah berusaha tunduk patuh taat, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, tapi tetap menderita. Diberi ujian, musibah yang membuat dirinya menderita. Iya, barakallahu fiik. Ketika menafsirkan ayat yang terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Ahasibannasu. Apakah manusia itu menyangka ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, bahwa mereka akan dibiarkan berkata kami beriman tapi mereka belum diuji. Ini maknanya setiap orang yang beriman, sekecil apapun kadar keimanan itu, dia akan diuji untuk menunjukkan asli atau palsunya keimanan dia. Kadar ujiannya sebanding dengan kadar imannya. Tidak pernah Allah memberikan ujian melebihi kadar imannya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yubtala ar-rajulu 'ala hasbi dinihi fa in kana fi dinihi salabah zida lahu fil bala." Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Makin hebat imannya, makin hebat ujiannya. Oleh karena itu, manusia yang paling besar penderitaannya, paling sering mengalami rasa susahnya, adalah para nabi. Karena mereka orang-orang dengan keimanan yang puncak, tak ada yang menandingi. Merekalah orang yang paling hebat ujiannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amsal fal-amsal. manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Dari sinilah kita mengetahui bila seseorang banyak mengalami ujian, musibah, cobaan, penderitaan, maka yakinilah bahwa itu Allah berikan karena kadar keimanan orang itu. Mungkin orang yang ditanyakan oleh bapak dari Merauke tadi, keimanannya itu hebat, sehingga ujiannya juga berat dan sering. Tapi dipastikan tidak seberat, tidak sesering ujian yang Allah berikan kepada para nabi. Para nabi, para rasul itu sehebat-hebat manusia dalam ujian, karena mereka sehebat-hebat manusia dalam hal iman. Asyadun nasi bala'an al-anbiya, thumma sholihun, thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling hebat ujiannya para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang di bawah itu dan di bawah itu. Semoga orang yang tadi ditanya oleh bapak dari Merauke tadi, orang yang kadar kesolehannya tinggi. Ujian terus, musibah terus, penderitaan terus. Yang harus dilakukan oleh orang tadi adalah seperti yang tadi kita terangkan. Pertama, yakini bahwa itu takdir Allah yang tidak bisa kita hindari. Lalu kita ridho. Kedua, yakini bahwa di balik takdir Allah yang menderita, membuat kita menderita itu banyak keuntungan. Dengan musibah itu dosa kita gugur. Dengan musibah itu kita bisa bersabar dan pahalanya banyak. Dengan musibah tersebut doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan musibah tersebut kemuliaan kita diangkat lebih tinggi daripada sebelumnya oleh Allah dunia sampai akhirat nanti, dan banyak keuntungan-keuntungan lain yang Allah berikan kepada orang yang diberi musibah. Jadi pertahankanlah yang tadi, Pak. Yakini ini takdir Allah, yakini ini pasti baik, kita tinggal sabar, maka sebentar lagi Allah akan memberikan pertolongan dan kemudahan. Satu lagi yang tidak boleh diabaikan. Allah berfirman, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Dua kali itu kalimat, itu ayat diulang. Apa maknanya? Maknanya setiap satu kesulitan, setiap satu penderitaan, setelahnya akan datang dua kemudahan, dua kebahagiaan. Itu janji Allah yang pasti. Oleh karena itu setelah kita memperoleh musibah, tinggal tunggu dua jenis kebahagiaan, dua jenis kemudahan yang Allah akan berikan setelah itu, ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Ustaz. Berikutnya yang kedua kami angkat dari penelpon 0218236543, dan kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan pembahasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana Bapak? Dengan Bapak Kadan dari Cianjur. Silakan Pak. Saya mau bertanya sama Pak Ustaz. Saya kan seorang yang tidak bisa melihat, Pak Ustaz. Sekarang umur saya 24-25 tahun. Kira-kira 10 tahun yang lalu saya sampai sekarang tidak bisa melihat, Pak Ustaz. Dan menurut dokter bahwa saya itu harus buta permanen, Pak Ustaz. Dan secara mata pun mata saya sudah rusak, Pak Ustaz, sudah menghitam dan ada yang bengkak-bengkak, Pak Ustaz. Iya. Baik, pertanyaannya bukan, Pak Ustaz. Apakah saya harus terus meminta kesembuhan, Pak Ustaz, sama Allah di samping saya menerimanya, ataukah saya harus berhenti dan cukup menerimanya saja, Pak Ustaz? Iya. Dan yang kedua, saya pernah mendengar bahwa tadilah orang yang diangkat penglihatan oleh Allah katanya dijamin surga, Pak Ustaz. Mohon saya menasihat dari Pak Ustaz supaya bisa sabar, Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Allahu wabarakatuh. Iya. Barakallahu. Baik. Bapak Kadar di Cianjur ya, barakallahu fik. Iya, Pak Kadar ini menerima musibah berupa dicabutnya dua nikmat terbesar dari dirinya, yaitu kedua penglihatannya, sehingga tidak bisa melihat. Pertama, seperti yang tadi dijelaskan, ini musibah yang Allah sudah takdirkan tidak bisa dihindari. Di dalamnya ada anugerah yang besar. Terlebih apabila musibah itu berupa dicabutnya kenikmatan melihat. Kuncinya satu, sabar. Maka Allah jamin dengan surga. Sebagaimana sebuah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awadtuhu minhuma jannah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, ini hadis qudsi, apabila aku menguji hambaku dengan kedua indera yang paling dikasihinya, yaitu kedua matanya. Aku menguji seorang hamba dengan kedua matanya, dicabut penglihatannya oleh Allah. Fasabara, lalu dia sabar. Awadtu minhumal jannah, maka aku akan ganti kedua mata itu dengan surga kelak. Jadi karena kehilangan dua penglihatan itu sesuatu yang sangat dahsyat ya, penderitaannya gak bisa kita bayangkan. Biasa kita melek, biasa kita melihat, biasa kita bisa menikmati keindahan alam, melihat berbagai macam kejadian dan peristiwa, lalu tiba-tiba dunia ini gelap. Mungkin ada sakit secara fisik, tapi lebih hebat lagi secara psikis, stres dan seterusnya. Besar. Balasannya juga besar, yaitu surga. Tinggal satu saja kuncinya, sabar. Tidak mengeluh, tidak menjerit-jerit, tidak putus asa, tidak su'udzon kepada Allah Azza wa Jalla, tidak melakukan atau mengucapkan sesuatu yang terlarang secara syar'i, tidak meratap, tapi sabar. Tadi sudah dikatakan, dijelaskan langkahnya. Yakini ini takdir dari Allah yang tidak bisa kita hindari. Kedua, yakini bahwa di balik takdir yang buruk ini ada keuntungan yang sangat-sangat-sangat besar. Salah satunya adalah Allah jamin surga, asal sabar. Sebaliknya, bila dua mata ini tidak dicabut, sangat mungkin dua mata ini menjadi penyebab seseorang masuk neraka. Bisa enggak orang berdosa karena mata? Bukan bisa lagi, banyak dosa yang lahir karena apa? Karena mata. Terlebih di zaman yang sekarang ini, aurat diumbar kemana-mana. Aurat bisa dilihat setiap saat, walau di tempat sepi, menyendiri, di kamar. Bisa gak berdosa dengan mata? Iya, bisa, tinggal buka HP, membuka umpamanya web situs yang bisa menyebabkan mata kita ini berdosa, kita berdosa karena mata kita melihat aurat wanita dan yang sejenisnya, itu amat sangat mungkin. Kesempatan berdosa dengan mata ini oleh Allah tutup dari orang yang diuji dengan kedua matanya. Dia tidak akan lagi melakukan dosa dengan matanya, karena sudah tidak berfungsi. Tinggal sabar, maka surgalah bagiannya. Boleh enggak orang itu berusaha untuk mengembalikan kedua matanya? Boleh saja. Kalau umpamanya seseorang kehilangan penglihatannya, ada usaha untuk bisa melihat kembali dengan cara-cara yang logis, yang rasional, yang realistis, yang ada hubungan sebab akibat antara cara pengobatan dengan penyakitnya boleh dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadawau fa inna likulli da'in dawa. Silakan kalian berobat karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Asal sekali lagi dengan cara yang dibolehkan oleh syariat. Jangan pergi ke dukun, jangan pergi ke orang-orang yang disebut orang pintar tapi bukan profesor. Jangan, itu tambah dosa nanti ya. Tapi datang ke dokter ahli mata, spesialis mata, ada peluang, ada usaha untuk bisa ini lagi, boleh. Tapi kalau kata dokter tidak ada yang bisa dilakukan, sabarlah. Maka kesabaran itu Allah ganti dengan surga. Allah balas dengan surga ya. Semoga Bapak dari Cianjur tadi oleh Allah dianugerahi kesabaran sehingga kelak Allah akan ganti kedua matanya dengan surga ya. Cukup sampai di sini saja ya, waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.